Ibu Edi, selamat sore. Selamat siang. Silahkan Ibu. Aduh, kita belum merdeka kali ya Bu ya. Kayaknya kita baru ngerayain 17 Agustus nih, belum merdeka kayaknya Bu. Masa kita mau usaha aja dihalang-halangin. Sedangkan di Malaysia ya Bu ya, ini saya setiap lebaran datang ke negara dia ya Bu ya. Itu kan syariat Islam Bu ya. Yang namanya makan, mau makan aja Bu. Restoran mau buka gak jadi masalah. Indonesia mah aneh bin ajaib, belum merdeka gitu aja. Oke. Bapak Beni, selamat sore. Halo, sore. Silahkan Bapak. Iya, saya mau menginformasikan aja nih buat semua pendengar, bahwa ketika kalau restoran semua ditutup, dan itu alias tidak ada yang jual makanan, jangankan yang muslim, yang non muslim pun bisa ikut puasa. Jadi itu puasa karena terpaksa. Dan kalau orang bisa nahan godaan, itu saya kira itulah yang namanya manusia yang bisa tahan godaan, itu yang paling bagus. Hikmahnya di sana untuk puasa. Jadi bukan karena puasa, karena memang tidak ada jualan, terpaksa jadi harus puasa. Gitu, terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti. Ya. Silahkan Ibu. Ya, saya sama komentarnya sama Ibu siapa yang tadi yang pertama Yeni. Ya. Saya waktu ke Malaysia, waktu bulan puasa kemarin juga ya, mereka tuh buka aja tuh restoran, malah kalau lebih banyak gitu ya, untuk tajilnya apa segala macam makanannya ya. Jadi ya kita aja yang heboh kalau bulan puasa, nggak boleh jualan lah segala macam gitu. Ya. Oke okay, Ibu, terima kasih Ibu. Bapak Sujono, selamat sore. Sore Mbak. Ya, silakan. Mbak, menurut saya memang sebenarnya aturannya memang bagusnya begitu, tapi kalau untuk saat ini itu belum tepat. Kalau kalian orang-orang yang merasa ingin memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Islam, laksanakanlah tahap demi tahap sebagaimana pembawanya dulu memperkenalkan kepada orang. Kalau begini caranya, Islam akan semakin jauh dari nilai kebenaran, yang ada terkesannya kaku dan susah. Jadi orang bagaimana tertarik itu, orang ini malah menjauh kalau bisa Mbak. Kira-kira itu aja Mbak. Oke, terima kasih Bapak Haryanto. Halo, selamat sore Bu. Silahkan. Ya, kalau menurut saya Bu, yang ngeluarkan SK itu pernah pelajarin Bhinneka Tunggal Ika nggak kita gitu loh Bu. Itu pandangan saya Bu, karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu loh Bu. Itu tanggapan saya itu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Heni. Ya, sampai. Ya, menurut saya pertama kita harus memaknai puasa itu tidak sedangkal hanya sebatas menahan rasa lapar dan haus ya, tapi harus lebih dalam dari itu, yaitu sebagai suatu titik balik, kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Dan juga bukan hanya untuk selama satu bulan saja, tapi untuk selamanya. Misalnya, jika tadinya kita biasa korupsi gitu, usahakanlah untuk mulai tidak melakukannya. Lebih baik lagi kalau kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita juga tidak melakukannya gitu loh. Terus yang kedua, puasa itu sendiri kan intinya adalah untuk menguji diri. Jika kita melewatinya, baru kita dinyatakan sebagai pemenang gitu kan. Tidak ada juga seorang pahlawan disebut pahlawan perang jika ia tidak berperang kan. Jadi kalau kondisinya itu dibuat serba baik semua, otomatis kan tantangannya jadi gak ada. Terus yang ketiga juga, bagaimana dengan hak dari orang-orang yang dengan berbagai alasan itu gak berpuasa? Misalnya orang-orang yang sakit, anak-anak, musafir, orang yang beda agama, yang butuh mencari makanan gitu loh. Dan juga dari sisi orang-orang yang berjualan, mereka kan juga punya hak dan kewajiban untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Kita nggak boleh merampas hak-hak orang lain itu dengan begitu aja kan gitu. Oke. Makasih. Terima kasih Ibu. Ibu Yeni. Halo Ibu. Ibu Yeni. Ibu Dewi. Ibu. Halo. Oke, Bapak silakan. Bapak selamat sore. Halo. Ya, Bapak dengan Bapak. Selamat sore. Ya, Bapak silakan. Ah, saya Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi silakan. Ruh puasa itu kan untuk sebagai tahan nafsu gitu ya. Kalau misalnya ada orang buka restoran, tapi kalau kita lihat orang lagi makan, tapi kalau kita bisa nahan nafsunya itu, berarti kita sudah lulus dari puasa itu gitu. Tapi kalau kita sudah restoran nggak ada, jadi apa yang kita lawan nafsunya itu gitu. Saya itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Anda Mitra.